Mitra bisnis, menurut Kwik Yan Gi, pada tahun depan jajaran birokrasi di negara kita juga tidak akan berbuat banyak untuk mengatasi persoalan dualistik ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak berkualitas, lantaran hanya dinikmati oleh segelintir warga di beberapa wilayah perkotaan, khususnya yang bekerja di jajaran birokrasi serta mereka-mereka yang berani melakukan korupsi. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik, Pak Kwik, apakah masih adanya pemompaan daya beli dari jajaran birokrasi tidak juga menetes hingga sektor ekonomi tradisional dan hanya berputar di sektor modern? Iya, di ekonomi modern. Nah, sektor modernnya berkembang. Kemudian berkembangnya akan lebih hebat lagi di sektor modern karena diguyur oleh uang korupsi. Itu kan pemompaan daya beli di kota-kota, terutama di Jakarta. Jadi Bapak melihat pada tahun depan perputaran bisnis di sektor konsumsi masih akan berjalan dan bergulir kencang ya Pak? Oh iya, bukan hanya berjalan, enak sekali. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh misalnya Kalbe, Konimex dalam sektor obat, dalam sektor makanan yang namanya, yang terkenal kopi kapal api. Wah ya enak sekali dong, enak sekali. Saya ini, kehidupan saya tiap hari di dalam lingkungan orang-orang yang sangat enak dan sangat nyaman. Jadi jangan salah paham bahwa saya itu tidak mengerti, saya sangat mengerti. Cuma saya sudah terlanjur sejak dulu bacain banyak-banyak pikiran-pikiran founding fathers. Saya nggak bisa nggak memikirkan 180 juta dari 230 juta itu hidupnya kayak apa gitu loh. Pastinya masih berada di garis kemiskinan ya Pak Kwik? Makanya. Nah, coba, yang sering diekspos kan, koran kan sering mengekspos, Metro TV juga. Dan untuk itu jangan ke desa-desa, ke kota, iya oke. Mereka dapat 20 ribu, mereka bisa makan. Coba kita lihat kondisinya. Rumah mereka di seputar Grand Indonesia. Kita masuk di kampung-kampung yang jalannya kecil, hanya bisa jalan kaki. Atau mobil cuma bisa satu. Kita lihat kalau sudah sore, coba kayak apa rumah-rumahnya di sana itu. Belum lagi yang sepanjang Priok yang menuju ke bandara. Jadi pada tahun depan, kesenjangan ekonomi juga akan makin lebar, Pak Kwik. Luar biasa. Jadi singkatnya begini, kalau bangsa Belanda menjajah kita 350 tahun lamanya, ini bangsa kita sedang menjajah bangsa kita sendiri, elitnya, lebih jauh lebih dahsyat daripada Belanda. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.